Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini lumidin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita selalu dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari agama yang mulia ini, mengamalkannya serta mendakwahkannya. Baik para ikhwan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, itu Kitabul Janaiz atau disebut dengan bab yang ke yang membahas tentang hukum-hukum jenazah, ya, atau penyelenggaraan jenazah. Pada pembahasan yang lalu kita berhenti atau belum selesai pembahasannya sampai pada pembahasan as-salatu 'alal mayt, itu menyolatkan mayat, ya, hukumnya dan dalilnya. Ini pembahasan yang belum selesai dari pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah. Kemarin telah kita bahas tentang memandikannya dan hukumnya, dalilnya, kemudian juga mengafani hukum dan dalilnya, dan bagaimana caranya, baik cara memandikan dan cara mengafaninya. Maka pada kesempatan ini kita akan bicara pula tentang perkara yang ketiga dari empat hal yang diwajibkan untuk dilakukan kepada setiap seorang muslim meninggal, yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Baik. Salat mayat hukumnya adalah juga sama fardu kifayah. Ya, ini penyelenggara mayat hukumnya fardu kifayah. Baik memandikannya, mengafaninya, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Baik. Jika sebagian telah melakukan, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fiman mata wa alaihi dain, itu seseorang meninggal dan dia punya hutang. Dan juga perbuatan Rasulullah sallam dalam masa hidup beliau, banyak sekali sahabat-sahabatnya wafat, beliau menyolatkannya, ya. Ini dalilnya. Adapun dalil dalam bentuk ungkapan beliau adalah sallu ala sahibikum. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyolatkan orang meninggal tersebut, tetapi Rasulullah tidak ikut menyolatkan karena dia punya hutang. Ini salah satu peringatan bagi kita yang berhutang, ya. Karena kadang sangat mudah sebagian kita untuk meminjam dan tidak mengembalikan sesuai dengan perjanjian. Nah, ini barangkali ini perlu disadari oleh banyak kita ini. Kadang-kadang sebagian orang-orang yang telah belajar ilmu agama, sebagian orang yang telah mengerti tentang hukum-hukum agama, ya, telah lama belajar, kadang-kadang dalam persoalan hutang-piutang mereka menganggap hal yang perkara yang kecil dan enteng. Padahal, bayangkan begitu Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang berhutang, dan dia berhutang saat meninggal. Ini suatu peringatan yang keras dari Rasulullah SAW sebetulnya. Kita tahu bahwa menyolatkan mayat itu ada pahalanya, yaitu mendapat satu kirat, ya, mengantar kubur masa satu kirat, ya. Kemudian kita juga tahu bahwa Rasulullah SAW menyuruh kaum muslim untuk menyolatkan saudara merupakan fardu kifayah. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mundur dari menyolatkan orang yang berhutang ini? Ini menunjukkan bahwa perkara hutang itu bukan perkara yang enteng dan ringan, karena berkenaan dengan hak seseorang, ya. Dan apalagi seseorang tadi memiliki mampu untuk membayar hutangnya, lalu dia tidak berupaya untuk melunasinya. Maka ini telah berbuat zalim. Matul ghani zulm, kata Rasulullah SAW. Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutangnya, atau orang yang mampu membayar hutang lalu menunda-nunda, maka itu adalah kezaliman. Bayangkan antum berbulan-bulan, bahkan mungkin satu tahun, ya, setiap hari dicatat sebagai orang zalim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keberkahan dari umur, dari pekerjaan, dari ibadah yang antum lakukan, sehingga antum dalam beribadah dalam keadaan berbuat zalim kepada orang lain. Ini perlu disadari oleh banyak kita, karena utama yang suka, ya, bermudah-mudah dalam berhutang, bahkan kadang-kadang ada yang merupakan sebuah hobi dan kecanduan dalam masalah seperti ini. Sedikit berhutang, sedikit berhutang, tapi tidak melunasi sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dari awal. Nah, perlu disadari oleh kita. Ini suatu peringatan di mana Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyolatkan seorang meninggal di masa beliau, dan beliau tidak mau menyolatkannya. Waqul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ketika sabda Rasulullah SAW ketika meninggalnya Raja Najasyi, inna akhallakum qad mata, sungguhnya saudara kalian ada yang meninggal, ya, tukumu, maka berdirilah, fasallu alaihi, mari salat untuk dia. Jadi Rasulullah SAW ketika Najasyi meninggal itu beliau melakukan salat gaib, salat mayat gaib, untuk salat gaib namanya, ya, untuk Najasyi. Para ulama menjelaskan tentang hukum salat mayat dengan gaib ini adalah, pertama, jika seseorang tadi apa namanya tenggelam dan tidak ditemukan, sudah diprediksi meninggal, atau ya terbakar tidak ditemukan lagi jasadnya, ya, dilakukan salat gaib, ya, atau memang dia meninggal di daerah atau apa namanya di sebuah negara yang di sana tidak ada kaum muslimin yang menyelenggarakannya, maka boleh dilakukan salat mayit. Di antara Najasyi ini, di antara menjelaskan bahwa ketika dia meninggal tidak ada yang menyolatkannya, maka Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk menyolatkannya. Baik. Ini tentang dalil-dalil yang memerintahkan untuk menyolatkan mayat. Tentu yang tak lebih penting, dalil yang kuat lagi adalah setiap Rasulullah SAW, setiap ada sahabat yang meninggal di masa Rasulullah SAW, beliau menyolatkan orang meninggal tersebut. Kecuali ada indikasi yang mana seperti tadi, Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang membawa hutang ketika dia sedang ketika saat dia meninggal. Baik, yang kelima adalah syarat-syarat salat dia menyolatkan mayat itu, dan rukun-rukunnya serta sunnah-sunnahnya. Syaratnya, rukunnya, dan sunnah-sunnahnya. Apa? Syaratnya pertama adalah, syarat pertama adalah niat. Ya. Wattaklif. Ini orang yang sudah kena hukum agama. Ya, berniat. Ya, kemudian sudah kena hukum agama, artinya sudah balik dia. Ya. Kemudian menghadap kiblat dan menutup aurat. Ya, sama dengan syarat, hampir sama dengan sebagian syarat-syarat salat wajib, ya. Kemudian tidak bernajis dan munajasyah, ya. Li'ana minas salawat, ya, tidak boleh kalau tempat salat mayit itu ada najis, tidak boleh. Maka atau pakaian orang yang mau menyalatkan tidak boleh juga karena najis. Jadi niat ingin menyalatkan dan dia orang yang sudah apa namanya kena hukum agama, takalif atau taklif, kemudian menghadap kiblat, salatnya juga menghadap kiblat, ya, salat mayit ini. Kemudian juga menutup aurat, kemudian juga terhindar dari najis, baik pakaian dan tempat sholatnya. Kemudian, hudurnya mayat di antara hadapan orang yang sholat itu, ingka nabi balad, ya. Wislam musalli wa musalla alaihi, ya. Yang sudah syaratnya adalah, mayat itu dihadirkan untuk disolatkan di hadapan orang yang disolatkan, jika bukan seperti kondisi sholat mayat tadi. Sholat gaib, ya. Dan Islamnya orang yang disolatkan dan orang menyolatkan, ya, syaratnya gitu. Yang disolatkan juga Muslim, yang menyolatkan juga Muslim. Watarathuhuma walau biturabin mudhrin, atau keduanya dalam keadaan sudah berwudu. Jadi solatnya harus berwudu, dan mayat yang disolatkan juga diwudukan tadi, kan gitu. Ketika memandikan kan diperintahkan untuk diwudukan. Nah, itu syarat-syarat ketika mau menyolatkan mayat, niat, ya, sedang-sedang hukum yang dibebankan dalam agama, menghadap kiblat, menutup aurat, ya, terlepas ya, dari najis, pakaian dan tempat sholatnya, kemudian mayat itu dihadirkan, ya, mayat itu dihadirkan, kemudian Islamnya, ya, orang yang disolatkan, orang menyolatkan sama-sama Muslim, kemudian juga orang menyolatkan, orang disolatkan sama-sama dalam keadaan telah berwudukkan, berwuduk. Nah, atau kalau tidak ada air adalah ditayamumkan. Tentu juga berbicara masalah tayamum, kalau tidak ada air bagaimana memandikan mayat, ya sudah hukumnya tayamum juga. Ketika tadi kekeringan ada orang meninggal, ya hukumnya sudah ditayamumkan saja. Ya, karena itu sebagai ganti daripada betoharo yang besar mau toharo yang kecil, ya. Baik, rukun-rukunnya. Rukun yang pertama adalah berdiri bagi orang yang mampu berdiri, boleh duduk. Ya, dia seperti sholat wajib berdiri. Kemudian melakukan empat takbir, dan empat takbir. Ya, karena Rasulullah SAW melakukan empat takbir ketika menyolatkan Najasyi. Sebagai ulama ada membolehkan menambah lima lebih daripada empat takbir. Ya, lebih kurang lima, paling sedikit dari lima. Kemudian juga membaca Al-Fatihah setelah takbiran pertama, membaca Al-Fatihah. Ya, nah ini rukunnya nih. Jadi berdiri, bertakbir empat kali, ya, kemudian membaca Al-Fatihah, ya, berdasarkan sabda Rasulullah salata liman lam yaqra bi umil Quran, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah umul Quran, itu Al-Fatihah. Kemudian mengucapkan salat kepada Nabi, takbir yang kedua, adalah mengucapkan salat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Majid. Kemudian doa untuk mayat, ini setelah takbir yang ketiga. Ya. Kata Rasul, in shallaitum ala al-mayti fa akhlisu lahu du'a. Jika kalian menyolatkan mayat, maka ikhlaskan untuknya doa. Kemudian setelah itu takbir yang keempat itu salam. Ya. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW, wa tahlilu wa taslim. Ya, yang menghalalkan sholat itu adalah salam. Dan juga berdasarkan perbuatan fi'li ya Rasulullah SAW dalam hadis, kita sifat sholat mayat dilakukan Rasulullah SAW adalah ketika takbir keempat beliau salam. Kemudian tertib baina rukun. Ya, jangan dulukan rukun dengan rukun. Dulukan membaca salawat ya, kepada Rasulullah daripada Al-Fatihah enggak boleh, atau dulukan membaca doa dari membaca Al-Fatihah juga enggak boleh. Ini enggak boleh dibalik-balik, tertib namanya itu. Ya, urutan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam penjelasan sholat mayat tadi, ya, terbukti ihram, ada kiblat, ya, kemudian setelah takbir pertama adalah baca Al-Fatihah, takbir kedua adalah yaitu apa, membaca salawat, ketiga adalah doa untuk semayat, takbir keempat adalah salam. Sebagian berbagai mazhab Syafi'i dan Hanbali ada membaca doa juga setelah takbir yang ke yang keempat. Dan juga masalah mengangkat tangan ya, ini mengangkat tangan juga khilaf para ulama ya, ulama Syafi'iyah, dan ini perbuatan Ibnu Umar berdasarkan bahwa beliau mengangkat tangan ini ketika salat mayat. Sebagian ulama merujihkan bahwa adalah tidak mengangkat tangan. Baik, di antara sunnah-sunnahnya adalah mengangkat tangan ketika setiap takbir tadi. Ini pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah ya. Kemudian membaca ta'awuz, isti'adah sebelum membaca Al-Fatihah, mengulang syaitanur rajim. Kemudian juga berdoa untuk diri dan kaum muslimin. Ya, ketika setelah takbir yang keempat, sebagian pendapat. Wa israr bi qira'ah, dan tidak dikeraskan. Jadi kalau salat mayit itu tidak dikeraskan baca Al-Fatihahnya. Ya, jangan sampai nanti dikeraskan baca Al-Fatihahnya. Baik. Itu tata cara waktu salat mayat. Syaratnya, rukunnya dan syarat rukun dan sunnah-sunnahnya. Baik. Kemudian waktu salat mayat itu ya, dan keutamaan salat mayat dan bagaimana caranya. Jadi itu sudah kita sebutkan tadi secara ringkas tadi, tapi kita sedang membicarakan masalah rukun dan sunnah-sunnahnya salat mayat itu. Baik. Yang keenam adalah waktu salat kapan? Waktu salatnya adalah sepanjang waktu kapan saat mayat meninggal, kecuali yang dimakruhkan adalah saat waktu yang dilarang salat padanya. Nah. Waktu salatnya adalah yabda ba'da taksilihi, yaitu yabda ba'da taksilihi, waktu salat sah salat mayat itu kalau dia sudah telah mandi dan dikafani, ya. Sudah selesai, in kana hadiran, atau jika dia mayat itu hadir ya di tempat. Jika tidak, yaitu wulu khabar wafati in kana ghaiban, dan sampainya berita kewafatannya jika mau salat gaib untuk si mayit itu. Berita kewafatannya ya, maka saat itu ya diperkirakan, kalau biasa kabar kewafatannya pasti jauh lebih lambat, jadi pasti sudah terkubur lah. Maka saat itu boleh dilakukan salat mayat setelah selesai dimandikan, dikafani ya, kemudian dibawa ke tempat salat dan disalatkan. Baik, keutamanya adalah ini yang kemarin kita juga ingatkan, banyak sebagian kaum muslimin tidak menyadari keutamaan salat mayat ini. Ya. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang datang menjenguk orang ya ke tempat orang yang meninggal, kemudian dia hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, ya. Kemudian dia sampai disolatkan, maka dia mendapat pahala satu qirat. Wa man syahida hatta tudfan falahu qiratan. Kemudian juga ikut menguburkannya ke tempat menguburkannya, maka dia mendapat dua qirat. Lalu qirat itu apa? Ditanya oleh sebagian sahabat, "Ma qiratan?" Apa dimaksud yang qirat itu adalah baitu mithlu jabalaini 'azimaini, yaitu pahala dua buah gunung besar. Nah itu pahalanya. Ya, dua gunung besar. Sekarang aja kita diberi di dunia ini bukan dua gunung ya, bukit saja sudah merapat, memiliki sebuah bukit aja sudah merasa kaya banget. Ini pahala yang akan kita terima di akhir kelak dia itu mendapat pahala dua gunung besar ukurannya. Ya. Nah, ini anjuran untuk melaksanakan sholat mayat tersebut. Dan ini juga masuk tadi fardu kifayah. Baik. Maka hendaknya masyarakat mempelajari hal ini, kaum muslim mempelajari hal ini, ya, orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya, pada keluarganya bagaimana tata pelaksanaan mayat tersebut. Sehingga keutamaan-keutamaan diraih oleh keluarga tersebut, ya, dilaksanakan oleh keluarganya sendiri, itu lebih amanah dan lebih terpercaya di dalam pelaksanaan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian berikutnya adalah bagaimana tata cara pelaksanaan salat mayit ini, yaitu jika yang meninggal itu adalah laki-laki, maka tempat berdiri imamnya adalah di setentang kepala si mayat. Nah, ini kadang-kadang juga saya melihat di sebagian komunitas itu kadang-kadang mereka tidak memperhatikan hal ini. Ya, berdiri di tengah-tengah dia. Laki perempuan berdiri di tengah-tengah. Padahal laki-laki itu di arah kepalanya berdiri imamnya. Kemudian kalau wanita, imam berdiri di tengah-tengahnya. Ya, tengah si mayat. Ya, maksudnya di mayat di bagian tengahnya. Kepala di sini berdiri kalau laki-laki di kepalanya. Disebut dari kafir Rasul min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi marawahu anhu Anas. Ini berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunairakan li Anas radhiyallahu anhu. Ya, summa yukabbiru li ihram, kemudian bertakbir tabatul ihram. Sumun yata'awwaz ba'da takbir, kemudian baca a'udzu minasyaitonir rajim, kemudian yusami, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, thumma yaqra' al-Fatihah sirran. Kemudian baca Al-Fatihah dalam keadaan sir, tidak dikeraskan. Ya. Walaupun ada di kabilail, walaupun di malam hari, ya. Summa yukabbir, kemudian setelah itu selesai baca Al-Fatihah takbir lagi, kemudian wasalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca selawat untuk Rasulullah SAW. Ya, kemana dia mengucapkan selawat ketika tasyahud. Itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu apa? Bertakbir. Kemudian dia berdoa untuk si mayat dengan doa yang di riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya yang terdapat dari doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah doa jika ya, yang meninggal itu adalah orang dewasa atau anak-anak. Allahummaghfir li hayyina wa maytina wa shahina wa ghaibina. Allahummaghfir li hayyina wa maytina. Ya. Ya Allah ampunilah ya di antara kami yang hidup dan antara kami yang meninggal, ya. Kami yang meninggal wa shahidina, orang yang menyaksikan yang hadir di sini, wa ghaibina yang tidak hadir, wa saghirina wa kabirina, yang baik yang kecil maupun dewasa, wa dzakarin unsana, laki-laki dan perempuan. Allah ma'ahaitahu minna fa'ahihi alal Islam. Ya Allah, barang siapa yang kau hidupkan di antara kami ini, maka hidupkanlah di atas Islam. Wa man tawfaitahu minna fatawfi alal iman. Barang siapa yang kau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah di atas iman. Ya. Atau doa yang lain, yang masyhur, Allah ma'afirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akhrib nusulahu wa'asi' marqalahu wa'aksilhu ma'i wa'salji wa'bar wa'andaqihi minadzulmi wal-khataya kama yunakka thabul abid minan-nas wa'abdillahu darun khairan min darihi walan khair min ahli wa zawjan khair min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adhabil qabri aw adhabin nari. Baik, artinya apa? Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dan maafkan dia, ya. Beri kesehatan kepadanya, maafkan dia dan jaga dalam keadaan baik dia dan muliakan ke tempatnya dan luaskan kuburannya dan sucikan dia dengan air dan salju dan apa namanya dengan salju dan juga dengan apa nama es ya atau embun ya dengan embun dan salju kalau sekitarnya dan embun ya dari dosa-dosanya ya dan kesalahannya sebenarnya dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran dan gantilah rumahnya yang lebih baik daripada rumahnya ya ini maksudnya dari dunia ini gantilah dia tempat yang lebih baik ya akhirat dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan istri yang lebih baik dari suami yang lebih baik daripada pasangan, yang lebih baik daripada pasangannya, dan masukkan dia ke dalam surga, dan lindungi dari azab kubur atau azab neraka. Jika ada mayat tadi adalah anak-anak, maka di doanya adalah Allah maja'alhu salafan li waidaihi. Allah maja'alhu salafan li waidaihi wa faratan wa ajran. Ya. Jadi, jadikanlah dia tabung bagi orang tuanya, ya, dan juga pahala ya. Kemudian setelah itu bertakbir. Ini baca perspektif doa untuk mayat ini ada tiga di sini. Allahumma ufir li hayyina wa maytina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana Allahumma ahyitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffihi wa tawaffahu 'alal iman. Atau doa Allahumma firlahu. Jika wanita maka diganti Allahumma firlaha. Tapi kalau ayat Allahumma firla lihayna maitina ini tidak perlu diganti domirnya. Tapi kalau Ummu firlahu itu diganti domirnya jika dia wanita Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'afu anha ya wa'afiha wa'afu anha ya wa akrim nuzulaha wa sib marakhalaha wa aksilaha bima yusalji wa bar wa naqiha min adzulumi wal qataya kama yunqa thawbul abni an-nas wa abdillaha khair min dariha wa dilha daran khair min dariha wa ahlan khair min ahliha wa zawjan khair min zawjiha wa adkhilha al-jannata wa'idha min adhabil qabri aw adhabin nar. Apa ada adapun kalau anak-anak maka doanya tetap seperti itu Allahumma ja'alhu salafan walidayhi wa faratan wa ajran. Kemudian setelah itu membaca doa untuk semayat takbir lagi, kemudian dia menunggu sebentar, waqifu bada'ah qalilan, menunggu sedikit, dan juga ditambah dengan doa yang kadang-kadang disebutkan oleh para ulama ini ya, yaitu Allahumma la tahrimna ajra wa la tafinna ba'dahu, Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'dahu. Taib, Yusuf mai salim. Setelah itu, setelah takbir yang keempat, baru setelah doa itu dia salam, ya. Nah, satu kali ke kanan dan juga boleh ke kiri. Nah, ini ada perbedaan beragama. Apa utamanya ada satu kali aja ke kanan? Ada riwayat yang bukan bahwa Rasulullah SAW ketika salat mai hanya satu kali salam ke kanan saja. Sebagian ulama ada yang mengatakan adalah disunahkan untuk salam ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Barang siapa yang ketinggalan salat mayat, kemudian dia mendapati imam telah sholat, ya, jika dia mendapatkan dua takbir, maka dia menambah dua takbir lagi. Jika mendapatkan satu takbir, maka dia menambah tiga takbir. Nah, begitu dia. Jadi dia melanjutkan mentakbirnya. Jadi kalau dia mendapatkan imam telah mulai, maka dia idza salama qadha mafatahu ala sifati. Jadi kalau imam sudah salam, dia menambah kekurangannya. Nah. Tapi apabila orang tidak mendapatkan sholat mayat, ya, qabla dafn falahu an yusalli ala qabri. Kemudian telah mendapatkan mayat itu dikubur. Dia datang dari luar kota sampai di tempat rumah si mayat, rupa si mayat sudah dikubur. Maka dia boleh salat di kuburannya. Salat menghadap kiblat, ya, kalau di arah kepala kalau laki-laki, di pertengahan dia perempuan, lalu dia salat mayat di kuburan. Jadi salat yang dikecuali yang dibolehkan adalah ketika salat mayat di kuburan, itu yang boleh di kuburan. Berdasarkan firwatan Rasulullah SAW dalam kisah seorang wanita yang mengurus masjid Rasulullah SAW, ya, di mana Rasulullah SAW datang ke kuburannya, ya, dan mensolatkannya ketika Rasulullah SAW mendapatinya sudah selesai dikuburkan. Kemudian juga yusalli al-qab al-bal inna indal ilmi biwafati, boleh juga menyolatkan orang alim, orang yang solat mayat gaib, ya, ketika dapat berita tentang wafatnya dia. Walaupun berita itu menurut sebagian ulama setelah waktu yang sudah lama, sebulan pemburu dapat berita dia atau lebih. Kemudian juga anak-anak juga disolatkan. Yang kapan anak-anak yang disolatkan? Yang kemarin kita telah bahas, kalau dia sudah sampai 4 bulan dalam kandungan, ya, nah, atau lebih. Adapun kurang dari itu maka tidak disolatkan, ya, kecuali secara berbentuk dia. Ini tata hukum solat bayi yang keguguran, pemain. Baik. Yang ketujuh adalah setelah disolatkan tentu membawa mayat ke kuburan. Bagaimana cara membawanya dan bagaimana jalan membawanya. Nah, ini juga. Dianjurkan untuk mengikuti jenazah dan mengantarnya ke kuburan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man syahidal janazah hatta yusalla alaiha falahu qiratun, wa man syahidah hatta tudfan falahu qiratan, kila wa maqiratani, qala mitul jabalaini azimaini. Tadi yang telah kita buka hadisnya, barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dia disolatkan, maka dia mendapat pahala satu qirat, dan saat dia menyaksikan sampai dikuburkan, maka dia mendapat dua qirat. Lalu sahabat bertanya, apa itu dua qirat? Itu adalah dua gunung yang besar. Nah, kemudian jika seseorang mengetahui tentang wafatnya seorang muslim, ya, hendaklah dia ikut mengantarkan, menyolatkan sebagaimana penyenggaraan mayat yang telah dijelaskan, dan juga mengantarkan jenazah itu, ya, membawa jenazah itu, memikulnya, ya, dan untuk mengantarkannya ke kuburannya. Ya. Karena ini merupakan hak seorang muslim, hakun muslim khamsun, kata Rasulullah SAW, ya hak seorang muslim di atas muslim yang lainnya ada lima. Hak seorang muslim di atas muslim yang lainnya ada lima. Radus salam, menjawab salam. Wa'idatul marid, menguji orang sakit. Wa'itiba'ul janaiz, dan mengikuti jenazah. Wa'ita'akadu dhalika ilam yakhru ahdun fi janazati, dan lebih ditekankan dan akan dianjurkan bila tidak ada orang yang mengantarkan jenazahnya. Ya. Terus apa hukumnya membawa jenazah dengan ambulan, dengan mobil? Para ulama menjelaskan jika tempat tersebut tidak mungkin dijangkau dan berjalan kaki, maka dibolehkan untuk dibawa memakai kendaraan. Ya. Tetapi aulahnya, jika memungkinkan untuk dijangkau dengan jarak berjalan kaki, maka utamanya adalah dengan berjalan kaki. Baik. Maka dibolehkan membawa kendaraan dan membawa mayat dengan kendaraan apabila kuburannya jauh. Ya. Dan orang yang ikut mengantarkan dapat pahala, orang yang memikul mayat untuk mengantarkan ke kuburan juga mendapat pahala. Baik, itu atus apa yang dibaca saat mengantar mayat? Tidak ada baca-bacaan yang dianjurkan. Ya, tetapi ada sebagian masyarakat melakukan bacaan-bacaan dengan keras lagi, ya. Ini tidak ada tuntunan yang dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW, ya, wushra' dafn al-mayyit fi maqabir khasa bil mauta, dan dianjurkan dan disyariatkan adalah mayat itu dikuburkan di perkuburan yang sudah diresmi di tempat kuburan. Ya, jangan pula ada sebagian masyarakat karena dia telah berwakaf tanah masjid lalu kuburkan masjid, ini perbuatan yang haram. Karena tidak boleh berkubur di masjid atau di perkara masjid, karena Rasulullah SAW melarang, ya, membangun di atas kuburan atau kubur-kubur di masjid tersebut, karena ada larangan solat yaitu menghadap kubur atau dekat kuburan. Baik. Kemudian maka oleh sebab itu di masa Rasulullah SAW semua mayat dikuburkan di perkuburan Baqi, ya, di Madinah. Dan tidak pernah dinukil dari seorang para ulama salaf bahwa mereka dikuburkan di luar perkuburan yang umum. Ya, menyendiri begitu, ya. Spesial, kan ada sebagian malah dikubur di halaman rumah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, la tajib buyutakum kuburah, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, tidak boleh berkubur di rumah. Ya. Kemudian, wisannu isra' bil janazah. Kemudian dianjurkan untuk segera penyenggaraan jenazah tersebut, ya, dan menguburkannya. Baik dalam memandikannya, mengafankannya, menyolatkannya, tapi tersebut tidak tergesa-gesa, ya. Tentu maksudnya tidak diulur-ulur, ya, tapi dikerjakan dan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan. Jangan pula buru-buru, ya, tergesa-gesa tanpa memperhatikan kesempurnaan penyelaksanaannya. Dan demikian pula dia untuk menguburkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza mata ahadukum fala tahbisuhu, bila seorang di antara kalian meninggal maka jangan ditahan. Wa asru bihi ila qabrihi, cepat dibawa ke kuburan, ya, cepat disenggarakan mayatnya, ya. Wa ma yaf'alu ba'dun nas min ta'khir wa naqliha mim makan ila akhar, nah, ada sebagian orang melakukan, ya, melambat-lambatkan membawanya ke sana sini, ya, mencari hari yang terbaik, ya. Ketika dia wafat pada hari Kamis, besok hari Jumat aja dikuburin karena hari Jumat ada keutamaannya, tidak begitu, ya. Dan ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW, ya. Dan juga disunnahkan untuk ketika berjalan menuju kuburan itu langkahnya agak dipercepat, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, asir bil janazah, fa intaku salihatan, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, wa intaku siwa dhalik, ya, fa syarrun tad'unahu an niqabikum. Percepatlah disenggarakan jenazah dikuburkan. Jika itu adalah dia seorang, jenazah itu orang yang soleh, maka kalian telah membawanya, mempercepatnya untuk mendapatkan kebaikan. Fakhairu untuk kadimunamu, maka kebaikan yang kalian cepatkan dia untuk memasukkan, mengantarkannya kepada kebaikan. Jika dia adalah seorang yang lain demikian, bukan seorang yang soleh, fasyaru, maka merupakan keburukan yang kalian bebaskan punggung kalian dari bebannya. Yani kalian melepaskan beban kalian dari suatu hal yang buruk itu. Tetapi bukan berarti, ya, isra'an syadidan, bukan berarti pula buru-buru, kencang, lari-lari, tak, ya, maksudnya sewajarnya saja. Bal, ya, wa bal dunal khababi kama ikhtarahu ba'du ulama, ya. Taib, jadi dilakukan penyegaran mayat itu lebih disegerakan, itu sunnahnya begitu. Tapi kemarin sudah kita jelaskan, jika ada keluarga yang penting, jika membutuhkan untuk ditunggu itu di masa, apakah lebih afdol sebetulnya tidak perlu ditunggu. Tapi kalau mereka meminta ditunggu, tidak bermasalah. Dan permasalahan di sini adalah ketika si mayat atau orang saudara kita masih hidup, keluarga masih hidup, kita tidak menjalin satu rahmi. Namun setelah meninggal kita pengen ketemu. Ini suatu keanehan di dalam kehidupan kita. Apa artinya lagi kita mau melihat dia sudah akhir dari kehidupan dia? Padahal pahala yang besar itu adalah ketika bersatu rahmi saat sama-sama hidup. Ini yang membuat kadang-kadang orang menahan-nahan jenazah karena dia sudah bertahun-tahun tidak pernah komunikasi, tahu hanya ada dapat berita telah wafat. Dan bagi orang yang membawa jenazah, sakinah wal qahar, tenang dengan waqar, ya. Tenang dan juga pelan. Menunduk waqar itu khusyuk lah. Dan tidak boleh mengangkat suara, baik dengan bacaan atau dengan tidak bacaan. Ketawa-ketawa kadang-kadang malah ada yang lucu-lucu saat menguburkan, menggali kuburan, itu tidak baik. Ya, seharusnya saat mengantarkan mayat, memproses menggali kuburan, ya, memandikan, atau berada di sedang menunggu mayat diselesaikan mandinya, menunggu untuk disalatkan, tidak perlu ada cerita-cerita yang membuat orang ketawa. Dan kadang sebagian ada yang lucu-lucu, ada yang ketawa-ketawa. Ini suatu perbuatan yang tidak layak untuk seorang muslim. Harusnya ketika ada orang meninggal, kita adalah merenungkan, ya, dan mendoakan, merenungkan diri sendiri, bagaimana saat nanti kalau kita kembali seperti ini, apa yang telah kita persiapkan. Bukan malah sebagian orang malah ketawa-ketawa, santai-santai, ya, ataupun bahkan ada yang membuat lucu-lucu di saat membesuk atau menghadiri penguburan jenazah. Baik. Dan ada pula yang membaca-baca bacaan-bacaan yang tidak disyariatkan ketika mengantarkan jenazah tersebut. Karena tidak ada diriwayatkan dari Nabi sedikit pun apapun yang dibaca saat mengantar jenazah. Siapa menentukan bacaan-bacaan tertentu, sungguh telah dia menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian walaupun julisa khurut mal janazah. Nah, menurut madhab Hanabila, itu tidak boleh seorang wanita mengantar ke pekuburan. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, nuhina an itiba'il janais. Tetapi lanjutkan hadis ini disebutkan walaya azib alaina. Kami dilarang oleh Rasulullah untuk mengikuti jenazah ke kuburan, tetapi tidak benar-benar di cegah, benar-benar dilarang keras gitu. Baik, oleh sebab itu khilaf banyak ulama, di antaranya hukum wanita ziarah kubur dan juga antara wanita mengantar mayat ke kuburan. Ya, tapi yang lebih amannya adalah mengikuti apa yang diriwayatkan dari Mu'atiyah ini, bahwa Rasulullah melarang wanita untuk mengantar mayat ke kuburan. Tentu ini adalah banyak hal yang sebetulnya, karena wanita adalah memiliki mental dan juga perasaan yang berbeda dengan laki-laki, ya, atau terjadi hal-hal yang seperti kadang-kadang adalah berteriak-teriak di kuburan ketika melihat orang menguburkannya dan segala macamnya. Hal-hal yang negatif itulah dihindari. Kemudian juga, ya, maka membawa jenazah dan mengantar ke kuburan hukumnya khusus bagi laki-laki, dan yukra lil musyayyi al julus hatta tudal jannah al ard, dan juga jangan sampai orang yang mengantar jenazah duduk sebelum mayat ini diturunkan ke kuburannya, ya, berdasarkan larangan Rasulullah SAW, ya, untuk duduk sampai mayat tadi betul diturunkan ke kuburannya. Nah, ini sunah-sunah ketika mengantar jenazah dan cara-cara mengantar jenazah. Tentu nanti akan banyak sebetulnya. Ini memang kan karena bahasan kita ringkasan fikih, ya. Sebetulnya ada adab ketika masuk ke kubur, perkuburan, kita tidak boleh memakai sendal, tidak boleh menginjak kuburan, tidak boleh duduk di atas kuburan. Nah, itu perlu banyak sekali kadang-kadang, karena di perkuburan umum tadi kadang-kadang juga tidak ada jalan. Nah, ini juga bagi pengelola perkuburan harus ada jalan, ya, supaya orang tidak menginjak kuburan. Kadang melangkai-langkai kuburan, kadang ada juga yang duduk-duduk malah di atas kuburan. Ini tidak boleh, ya, karena dilarang oleh SAW, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tusallu ilal kubur wa la tujassu wa la tajitu 'alaiha, ya, wa la tabnu 'alaiha. Rasulullah melarang salat di kuburan, larang mengecat kuburan, menembak kuburan, duduk di atas kuburan. Baik. Kemudian yang masalah yang kedelapan. Ya, masalah yang kedelapan. Ya, masalah yang kedelapan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa selesai ini. Pembahasan tentang jenazah ini. Permasalahan ke-8 adalah menguburkan mayat. Ya, bagaimana cara menguburkan dan apa yang disunahkan? Tentu disunahkan pertama membuat kuburan itu bagaimana bentuknya? Itu di mendalamkan kubur dan juga agak dilapangkan sedikit. Ya, meluaskannya dan mendalamkan. Itu dianjurkan. Dan juga dibuat lahad namanya. Yaitu lahad itu adalah digali ke arah kiblat. Jadi ini kubur petak ke bawah, ya bolongnya begini. Lalu nanti ada syakun. Syakun itu ada menjorok ke dalam. Nah, ke arah kiblatnya dijorokin, cuma dimasukkan di bawah, jorokan masuk, agak menjorok ke dalam ada lubang. Itu namanya lahad namanya. Nah, semua kita nanti paham insyaAllah bahasa melahad itu. Dibuat lahadnya. Ya, yaitu digali fi qa'ril qabr hafratan fi janibihi, yaitu setelah lubang besar gini nanti di bawahnya di bagian sampingnya digali ke arah ke dalam kanan ke kiri atau kanannya di mana arah kiblatnya gitu. Nah, di arah kiblatnya digali itu, okay, menyamping. Jadi setelah lurus lubang ini nanti dibuat lubang menyamping begitu di bawah ke arah kiblat. Jika tidak mungkin untuk dibuat lahad karena barangkali ada konstruksi tanahnya yang mudah runtuh atau air selama macamnya. Falabak sabi syak. Syak itu bagaimana maksudnya? Syak itu adalah setelah digali dalam kuburan, kemudian dilubang di tengah-tengahnya. Lagi agak lebih dalam lagi. Nah, itu syak namanya. Kemudian mayat dimasukkan di lubang itu. Kemudian ditutup. Itu wahuwa yahfara lil mayat wasatul qabr. Itu digali di tengah-tengah kubur. Tadi kan ada lubang besar dari atas. Gitu, lubang besar gitu ya. Untuk masukkan nanti di tengah-tengahnya digali lagi. Pas untuk semayatnya. Gitu. Itu namanya syakun. Ada lahdun, ada syakun. Baik. Lakin lahad adalah melahad, membuat secara lahad, membuat ini, itu lebih afdol. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Allahdu lana wa syakku li gairina. Yang mengubur mayat dengan bentuk membuat lubang lahad, itu lebih adalah syariatnya untuk kita, kata Rasulullah SAW. Dan membuat lubang dengan syakun, berlubang di tengah tadi adalah untuk selain kita. Ini. Kemudian, mayat itu yudo ala lahdi ala syakil aiman mustaqbil kiblah, maka di mayat itu dimiringkan ke arah ke kiblat, ya ke arah kiblat, ya dimiringkan ke arah kiblat mayat itu, ya dan juga mayat tadi juga lubangnya juga arah kiblat yang lahatnya, maka agak dimiringkan kemudian ditopang di tanah di bagian belakangnya. Baik. Waktu sedul fathatul lahdi billabin watin. Nah, nanti setelah lahat itu dikubur masukkan mayat ke dalamnya, itu ditutup memakai batu batah kah? Ya. Nah, ini labin itu atau keramik atau bata ini tin itu. Ini bata labrik atau bata dari tanah. Ditutup. Ya, kadang-kadang ada yang pakai kayu, papan, terserah ya. Yang penting ditutup summa yuhadu alai turab, kemudian juga baru didorong pakai tanah. Kemudian setelah menguburkan nanti itu tinggi tanah kuburan naik dari dasar tanah yang asli itu satu jengkal. Musannaman, musannaman itu artinya menggondok, menggondok, kayak untuk punduk unta, ya, membunduk, menggondok situ sejauh sejengkal, kata Rasulullah SAW, ya. Kemudian sebenarnya disebutkan dalam sifat kubur Rasulullah SAW dan dua sahabatnya. Liyu'allim annahu qabra fulan. Tujuan adalah agar untuk mengetahui bahwa ini kuburan, ya. Kemudian tidak masalah meletakkan batu di atau lainnya di bagian, di bayan huduri ma'rifati, ya. Terus tujuan di batu keliling begitu, tapi bukan ditembak, maksudnya memberi tanda saja bahwa itu adalah kuburan. Ya, batu dikelilingi, batu ditaruh bukan dicor, ya. Nah, di pinggir-pinggirnya sebagai batas kuburan. Dan diharamkan membangun di atas kuburan. Membangun itu maksudnya bukan bangun rumah saja, seperti yang dibuat sebagai menembok di atasnya, ya. Nah, itu yang dimaksud. Wacat jiswa dan juga mencatnya, au julus alaiha dan juga dalam duduk di atasnya. Sebenarnya juga dilarang untuk menulis atasnya. Illa liqadril haja lil ilam, kecuali sekedar kebutuhannya untuk ada kebutuhan gitu. Berdasarkan hadis Jabir, ya, Rasulullah SAW bersabda, kata Jabir mengatakan naran bi sallam yujassasul qabr. Yujassasul qabr, yujassasul qabr. Rasulullah melarang ya dicatnya kuburan, wa yuqadu alai yuqada alaihi atau duduk di atas kuburan, au yubna alai atau dibangun di atasnya. Imam Tirmidzi menamakan awa'i yaktuba alaiha, dan tak boleh-boleh juga ditulis-tulis. Karena hal ini, ya hikmahnya adalah salah satu wasail syirik wa ta'alu bi'adriha, jalan-jalan membawa kepada kesyirikan nanti, atau ya banyaknya orang berasumsi nanti setelah ada tulisan-tulisan bangunan-bangunan, ya, menganggap ini kuburan yang sakti, kuburan keramat segala macam, ya. Ini yang menyebabkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu tauhid, mereka akhirnya bergantung ke kuburan. Datang ke kuburan, ada keperluan datang ke kuburan. Ya, tujuannya ke kuburan bukan ziarah kubur, mengingat mati dan mendoakan orang kuburan. Bukan mendoakan orang kuburan, tapi datang ke kuburan adalah mencari berkah, mencari hidup bahagia, meminikan perkara dunia, meminta kepada orang dalam kubur. Nah itu. Padahal orang yang dalam kubur ini dulu waktu hidup dunia juga susah. Sekarang dia meminta lagi pada orang dalam kubur. Ini perbuatan syirik yang dilakukan orang-orang musyrikin. Baik. Juga diharamkan isradul kubur ay idha'ah dan memberi lampu. Ya, karena ini merupakan perbuatan menyerupai perbuatan orang kafir dan juga menyia-nyiakan harta, ya. Dan juga diharamkan membangun masjid di atasnya atau salat di sisi kuburan atau menghadap ke kuburan. Besar-besar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan Nabi dan mereka sebagai tempat untuk masjid. Jadi maksudnya mau masjid itu apa? Pas di atas kuburan? Tidak, kuburan di sisi sendiri, di sisi dekat dengan di tanah kuburan dibangun oleh dia. Karena menganggap ada keberkahan tertentu membangun masjid di dekat kuburan. Padahal yang ada adalah larangan, ya. Karena akan berefek kepada jalan-jalan membawa kepada kesyirikan nanti. Maka oleh sebab itu kuburan tidak akan mungkin bertemu dengan masjid. Itu intinya begitu. Oh, ada pula yang berkata, kenapa dengan kubur Rasulullah SAW? Kubur Rasulullah SAW itu beliau berkubur di rumahnya, di rumah Aisyah, di kamar Aisyah. Bukan di masjid. Tetapi karena dulu ya tidak ada hubungan antara kuburan beliau dengan masjid. Ya, sekarang memang mepet karena memang terjadi perluasan. KTP perluasan itu pun dilakukan di sebagian yang tidak menjadikan masjid itu terkepung di tengah. Makanya kalau kita lihat bagian kiri, ya, dari sebelah Masjid Nabawi arah ke depan itu tidak diperluas. Hanya bagian belakang saja yang diperluas dan bagian ke kanan saja yang diperluas. Nah, karena bagian sini adalah rumahnya dulu, rumah Rasulullah SAW, dari sisi Rasulullah SAW. Right, ya. Kemudian, ya, dan juga tuhramu ihanatuha bil masyi 'alaiha, dan juga tidak boleh meremehkan, ya, merendahkan kuburan, menghinakan dengan jalan berjalan di atas kuburan atau memakai sendal atau duduk di atas kuburan lain demikiannya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, la yajlis ahadukum 'ala jamratin fatuhraku siyabahu wa takhlusu ila jaldihi aw jildihi khairun min ayyajlisa ala qabrin. Kata Rasulullah, ya, sesungguhnya seseorang kalian duduk di atas bara lalu membakar bajunya sampai ke badannya, ke kulitnya, itu lebih baik dia daripada duduk di atas kuburan. Ya. Apa maksudnya itu kuburan? Pas di atas kuburan saja. Termasuk di atas kuburan lagi ataupun duduk-duduk di tempat yang dan tujuan yang tidak syar'i. Ya, minta ngalap berkah, mencari berkah, berzikir di kuburan dan macam-macam. Ini sudah bagian perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Baik. Kemudian juga wanya hina asalansa anil watu'i ala kubur. Juga larang asalansa untuk tidak menginjak kuburan. Kemudian ini ada adab ketika saat menguburkan mayat. Wistabu indal faral minadafin adu'a alil mayat. Nah, ketika selesai menguburkan si mayat, itu Rasulullah SAW berdoa, berdiri sebentar berdoa. Ya. Faidah kana idha farawa min dafnil mayit waqafa qalilan. Ketika Rasulullah selesai menguburkan mayat, beliau berdiri sebentar, lalu beliau menyaksikan untuk berdoakan orang yang telah dikuburkan tersebut. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa'innahu al-ana yus'al. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkan kepada dia keteguhan, ya, dalam jawabannya ketika ditanya oleh dua malaikat mungkin menangkir. Karena dia sekarang ditanya, kata Rasulullah SAW. Maka setelah dikubur, berdoa masing-masing, bukan dipimpin juga. Ya Allah mustabidhu, Allah mafillahu, Allah sabit hujjatahu, Allah mustabidhu, Allah mafillahu, warhamhu. Nah, mohonkan ampunan dan juga keteguhan dalam jawabannya ketika ditanya oleh mungkar mungkir. Ada pembaca Al-Fatihah atau berbagai sesuatu dari Al-Quran di dekat kuburan, fa'inu bid'atun mungkaroh. Tidak ada bacaan-bacaan Al-Quran yang diajarkan Rasulullah SAW ketika setelah selesai apa namanya apa ketika selesai menguburkan tersebut ya. Inna ulama haul Nabi sallallahu wala sahabatuhu al-kiram, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak oleh para sahabat-sahabat yang mulia. Ya. Karena Rasulullah telah menegaskan, man amila amalan laysa alaihi amrun fa huwa raddun. Orang yang melakukan sebuah amal yang tidak ada petunjuk dari kami, tidak ada perintah, tuntunan dari Rasulullah SAW, maka itu adalah ditolak, kata Rasulullah SAW. Baik, ini adalah tuntunan-tuntunan ketika menguburkan mayat. Ya. Menguburkan mayat. Berikutnya adalah perkara yang berkaitan dengan takziah. Ini adalah persoalan ke-9 ya. Takziah. Baik. Hukum dan bagaimana caranya? Takziah adalah yaitu tasliyatul musab wa taqwiyatuhu ala tahammul musibatihi. Takziah tujuan adalah untuk menghibur orang yang mendapat musibah, menguatkannya dalam menghadapi musibahnya. Maka diingatkan kepada dia doa-doa dan zikir-zikir yang datang dengan keutamaan sabar dan ya kekokohan dan ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di atas musibahnya. Jadi ketika datang kepada orang-orang yang mendapat musibah itu diingatkan tentang besarnya pahala, tentang kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dianjurkan takziah itu rumah si mayat bima yakhfa anhum an musibihim. Ya, min musibihim itu hal-hal yang meringankan dari musibah mereka hadapi. Wa yahmiluhum ala ridha was-sabr, dan hal-hal yang membuat mereka untuk ridha dan sabar. Masa wa ta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya diriwayatkan dari Rasulullah sallam ingkana ya'lamuhu, ya, jika itu dia ketahui wa istahbiruhu, dan dia ingat ya wa ila fi matayassar lahu minal kalam, jika dia ingat dia punya ilmu mengetahui maka diingatkan kepada orang tersebut tentang apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadapi musibah ya. Dan hal-hal yang kalau dia tidak punya ilmu, tidak ingat, maka dia sebutkan apa yang dapat dia sebutkan dari perkataan-perkataan yang baik, yang dia dapat mencapai tujuan meringankan dari orang yang sedang mendapat musibah tersebut. Meringankan musibah orang yang sedang dilanda musibah tersebut. Selama tidak menyalahi syariat. Dari Usama bin Zaid, ia berkata, kunna ila Nabi SAW, ya, farsa ila ilaihi ihda banatihi tadu'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha atau ibnan laha fil maut. Ketika kami berada bersama Nabi SAW, tiba-tiba salah seorang putri beliau memberitahu beliau ya bahwa anak bayinya, yaitu bayinya atau anak bayinya dalam keadaan sakatul maut. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW berkata, irji ilaiha fa'akhbirha. Ketika seorang putri beliau meninggal anaknya, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'akhbirha anallahu anilai ma'akhada walahu ma'atoh. Beritahu kepada dia, milik Allah lah apa yang telah dia ambil dan apa yang ia berikan. Wa kullu syai'in indahu bi'ajali musamma. Segala hal sesuatu di sisi Allah itu ada ketentuannya. Ya. Famurha fal tasbir. Ya. Sampai kepada dia, hendaklah dia bersabar. Wal tahtasib. Dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan hadis-hadis keutamaan orang yang meninggal bayinya, akan mendapat syafaat bagi, akan memberi syafaat kepada di akhirat kelak dan seterusnya. Wa hadha min ahsani al-fa'al al-wada fi ta'ziyah. Ini adalah sebaik-baik lafaz yang diungkapkan ketika bertakziah, yang kita kata inillahi ma akhala, annahu sungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang kita diambil dan apa yang diberikan Allah semuanya milik Allah. Segala sesuatu itu ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian tidak ada jalan dari untuk menghadapi suatu peristiwa ini kecuali kesabaran agar kita mendapat pahala atas musibah dan mendapat apa namanya? Kekuatan dalam hari musibah tersebut. Kemudian wayamghi inda azai tajaddubi ba'dul umur lati intashar bainan nas, harus dihindari kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh sebagian orang yang menyebar di tengah masyarakat ya, yang tidak ada dasarnya dalam agama, di antaranya yaitu berkumpul-kumpul untuk takziah di tempat tertentu dengan membawa kursi dan apa namanya lampu dan bacaan-bacaan dan menyewa para pembaca Al-Quran. Nah, ini di sebagian nih, ya, di malam berikutnya setelah mayat terkubur, nanti malamnya akan dihadirlah orang-orang yang banyak, ada menyewa orang-orang yang baca Al-Quran, menyalakan lampu, dan menyewa kursi, segala macamnya. Kedua adalah amalu ta'am khilal ayyam al-azah, atau menyediakan makanan, orang yang meninggal tadi menyediakan makan bagi pembesuknya selama berapa hari setelah dikuburkan mayat itu. Ya. Itu membuat makanan selama hari, kesedihan dari orang yang ditimpa musibah, orang yang keluarga mayat, ya, untuk menyambut tamu-tamu yang datang, yang membesuk. Nah, hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis Jarir bin Jalil. Berapa Rasulullah SAW bersabda, ya, afwan, di hadis Jibril bin Anhu, dia berkata, hadis Jarir al-Bajali, dia berkata, kunna na'udul istima' ila ahli al-mayt wa sani'a kunna na'udul istima' ila ahli al-mayt wa sani'at at-ta'am ba'da dafni minan niyaha. Kata Jabir bin Abdullah, kami ya na'udu, ya, menganggap orang-orang yang berkumpul keluarga kepada kerumah mayat setelah dia dikuburkan, ya, istima' di beberapa malam, ada hari malam tertentu, menyediakan makanan setelah dikuburkannya mayat, berkumpul lalu menghidangkan makanan setelah dikuburkannya mayat, ya, itu bagian dari niyaha, kata Jabir, apa, Jarir al-Bajali, Jarir al-Bajali. Ini perkataan sahabat, bukan perkataan siapa-siapa, ya. Ini perkataan para sahabat yang mereka mengatakan kunna na'udhu. Kunna itu maksudnya kami, para sahabat Rasulullah SAW, menganggap berkumpul di rumah mayat setelah mayat dikuburkan atau makan-makan di rumah mayat setelah mayat dikuburkan itu bagian dari niyaha. Niyaha adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama kita. Itu bagian dari bentuk meratap, kata Jarir al-Bajali. Nah, ini dasar dari ulama Syafi'iyah yang tidak membolehkan disebut ya, kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan kematian yang biasa dilakukan 7 hari, 4 hari, 10 hari, dan semacamnya itu. Ya. Jadi jangan dicampur adukan antara masalah kirim pahala atau dengan acara-acara yang diadakan setelah mayat meninggal tersebut. Ya. Memang acara, ada dua hal di sini. Di antara ulama Hanabilah, kalau Syafi'iyah berpendapat pahala-pahala dikirimkan itu tidak sampai. Itu ulama Syafi'iyah. Ulama Hanabilah dan di sebagian ulama Malikiyah membolehkan menghadiahkan pahala amal soleh untuk si mayat. Tetapi bukan berarti di hari-hari tertentu, bukan pula berarti di rumah si mayat itu dilakukan. Bukan berarti berkumpul dan makan di rumah si mayat. Tapi bagi keluarganya, bagi saudaranya, bagi temannya, bagi kerabatnya, bagi tetangganya ingin menghadiahkan pahala, ya dia, umpamanya di rumahnya sendiri. Habis sholat, dia baca Quran, 3 ayat, niatkan untuk si tetangganya meninggal. Tidak mesti datang ke rumah mayat yang, rumah si mayat tadi. Keluarga si mayat. Jadi bedakan dua hal ini. Adapun berkumpul di rumah si mayat, makan-makan di si mayat, itu tidak ada khilaf di antara ulama tentang hal keharamannya, tentang hal dihalalkan, dilarangnya hal itu. Tapi yang berkhilaf ulama adalah masalah mengirim pahala. Kalau memang menurut Imam Syafi'i itu tidak sampai. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Kata Imam Syafi'i berdasarkan hal ini, berarti ada yang dapat dimiliki oleh seorang kecuali apa yang tidak diamalkan waktu di dunia. Kecuali memang ada hadis-hadis yang membolehkan seperti sedekah untuk si mayat. Nah, ada pula orang yang berhujah ketika dia menghidangkan makanan-makanan untuk di acara-acara kenduri kematian itu, mereka kata ini dalam bersedekah. Lah, kalau bersedekah kenapa harus diundang ke rumah? Karena ini adalah perbuatan yang disalahkan, yang tidak sah, tidak boleh dalam agama. Tapi kalau mau sedekah, lihat aja tetangga-tangganya yang kenapa harus tentukan 7 hari, 10 hari? Ya, tidak mesti. Kenapa juga diadakan ritual-ritual ketika bersedekah itu? Apakah dia bersedekah? Kan bersedekah karena orang ini segan datang untuk berdoa dan membacakan zikir-zikir di rumahnya. Itulah. Jadi ada embel-embelnya. Kalau dia pengen bersedekah untuk si mayat, ya padahalnya seharta si mayat setelah dia meninggal itu milik warisan oleh ahli waris. Tapi kalau ahli warisnya ingin berinfakan, tidak masalah infakan ke anak yatim ke fakir miskin yang ada di sekitar rumahnya ke atau di manapun ya, ataupun membantu kegiatan-kegiatan sekolah agama dan segala macam, berwakaf segala macam, tidak masalah. Tapi yang jangan yang dimaksud oleh para ulama mengumpulkan orang-orang di rumah si mayat yang telah meninggal tadi, itu suatu perbuatan setelah dikubur mayat, perbuatan yang dilarang dalam agama. Nah, ini tidak berbeda pendapat ulama dalam masalah ini. Yang berbeda pendapat ulama tadi, kalau masalah menghadiahkan pahala itu beda, tapi ulama membolehkan menghadiahkan pahala itu pun tidak membenarkan perbuatan berkumpul makan-makan di rumah sama dengan hari-hari tertentu. Itu enggak ada khilaf di antara ulama tentang hal itu, menyelisihi ketentuan agama Islam di dalam penyelenggaraan mayat. Baik, ini harus diketahui. Kemudian adalah mengulang-ulang takziah, ya. Kadang-kadang sebagian manusia mengunjungi keluarga si mayat lebih dari satu kali, ya. Dan yang dasarnya takziah itu hanya satu kali, ya. Tetapi ada apabila maksud untuk mengulangi itu adalah untuk membantu kesabar, agar dia bersabar, mengingatkan dia dengan kesabaran, tidak masalah. Tapi kan ini biasanya berulang, itu adalah dalam acara-acara kenduri kematian tadi. Bukan maksud untuk menghibur, ya, tetapi malah kadang-kadang kedatangan itu membuat dia semakin sedih. Karena kadang-kadang menyebut kebaikan-kebaikan si mayat, dan ini bentuk bagian dari niyaha. Baik. Kemudian, mengulang-ulang berbagai kunjung ke rumah mayat untuk kegiatan-kegiatan ke kenduri kematian, maka itu tidak ada dasarnya dalam ajar Rasulullah SAW. Baik. Tapi, yang disunahkan dalam Islam itu, jika ada tetangga kita yang mendapat musibah, yang membuatkan, memberikan makanan untuk yang mendapat musibah itu, adalah tetangganya. Bukan sebaliknya, yang mendapat musibah melayani orang-orang. Tapi orang-orang tetangga-tetangganya, kerabatnya yang membantu yang dia sedang mendapat musibah itu untuk memasakannya, menyediakan makannya, ya, itu yang dianjurkan. Ya, jadi yang dianjurkan adalah kerabat mayat atau tetangganya si mayat, tadi keluar si mayat itu membuatkan makanan untuk keluarga si mayat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, isna'u li ahli Ja'far tu'aman fa'qad atahum amrun yushiluhum. Maka tolong, kata Rasulullah SAW, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sungguh mereka sedang sibuk, ya, sedang menghadapi sebuah urusan yang menyibukkan mereka. Aw atahum yushiluhum, itu ada yang hal yang menyibukkan mereka, itu menyelarkan mayat, ya, ketika ada keluarga Ja'far yang meninggal, maka Rasulullah menganjurkan kepada tetangga dan kerabat mereka untuk membuat makanan untuk keluarga. Jadi bukan sebaliknya, bukan keluarga si mayat menyediakan hidangan untuk orang-orang yang datang ziarah. Ya, tetapi adalah tetangga-tetangganya, sebenarnya kebiasaan yang ada juga sebagai masyarakat, ya, tetangga-tetangganya mengantarkan minuman aqua glass atau apa, karena banyak orang-orang yang datang bertakziah. Nah, itu tidak masalah dihadiahkan ketika hari saat penyegaraan penguburan. Ya, mama menunggu mau di selagi sedang dimandikan, orang menunggu untuk disolatkan, atau orang-orang yang menggali kubur diantarkan minum ke sana, itu boleh. Tapi adalah dari keluarga atau tetangga-tetangga keluarga si mayat, bukan dari karib kerabat si mayat dan tetangga-tetangganya, bukan dari keluarga si mayat itu sendiri. Baik. Kemudian ini ya yang dianjurkan. Kemudian apa hukum menangis ketika seorang mendapat musibah meninggal karib kerabatnya? Sekedar menangis sedih untuk semayat tidaklah masalah, karena Rasulullah SAW juga mengeluarkan air mata ketika meninggal anak beliau. Ya. Wa walladhi yatamilu tabi'atu duna takalluf, dan tidak berlebih-lebihan, sekedar sedih tidak masalah. Karena Rasulullah SAW pernah menangis saat meninggal anak beliau Ibrahim. Ya. Dan beliau mengatakan innal aina tadma'u wal qalbu yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Mata boleh berair, hati boleh sedih, dan tapi kita tidak mengatakan kecuali hal-hal diridai oleh Rabb kita, kata Rasulullah SAW. Jadi, tidak meratap, tidak menyebut kebaikan mayat, apalagi mengeluh atau bersedih dan berlebih-lebihan, ya. Lakilakunu dzalika ala wajhi tasakhut, dan bukan dalam bentuk marah, ajazak, kecewa yang berlebihan, tasyakki, mengadu-adu dengan meratap-ratap, ya, bukan demikian. Ya, meratap-ratap, tidak pula niyaha, apa memukul-mukul dada, pipi, merobek baju, itu tidak boleh. Ya, sekadar sedih saja, ya, tidak maaf apa. Tapi jangan berteriak-teriak, menangis, ya, dengan suara yang keras, atau berteriak-teriak, meratap-ratap, ya, itu tidak boleh. Apalagi sampai memukul-mukul wajah dan merobek-robek baju. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, laisa minna man la tama. Man latamal khududa, ya, wa syaqqal jiyuba wa da'a bid'ah wal jahiliyah. Tidak termasuk bagi orang bagian dari kami, tidak termasuk dari bagian dari kami, kata santri, bagian seorang muslim tidak dapat. Ya, seorang muslim, orang yang memukul pipinya, merobek bajunya, dan berteriak dengan panggilan-panggilan jahiliyah, meratap dengan meratap seperti orang jahiliyah. Semua dia katakan, wailah, celakalah saya, ya, seburo, tetapi saya betapa rugi, apa mata ratap, ya, itu tidak boleh, halan semisal dengan itu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, an-niyaha, orang yang meratap, idza lam tatub qabla mautiha, tidak bertobat sebelum dia meninggal, tuqamu yawmal qiyamah, wa ala sirbalu min qatranin, ya. Orang ini akan dibangkit pada hari kiamat, dan dia memakai mantel daripada baja panas, ya. Jaket, ya, panas, dari baja panas. Atau dir'in, min jarabin atau mantel dari kudis. Nah, ini yang akan dipakai oleh orang-orang yang meratap ketika mendapatkan musibah. Itulah beberapa hal yang dapat kita jelaskan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita dapat kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ya waktunya sudah habis dan insyaallah mungkin sampai bulan Ramadan, ya, setelah Ramadan kita istirahat dulu. Untuk barangkali kita istirahat dulu, kita ya barangkali berapa ya, 2 minggu pas 1 minggu lagi Ramadan. Ya, kalau tidak memungkinkan, kita mungkin stop pas di kitab zakat ini ya. Kitab zakat. Nanti kita tinjau dulu, kita lihat dulu. Apakah ini adalah akhir dari untuk semester ini atau untuk kesempatan ini untuk kajian kita dulu. Nanti kita lanjutkan setelah Ramadan. Kitab zakat ya. Ini sudah sampai kita selesai kitab jenais, yaitu kitab sholat ya. Taharah, sholat ya. Kemudian zakat, kemudian puasa ya. Puasa mungkin akan dibahas melalui kaji-kaji yang lain ya, ataupun ustaz-ustaz yang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Silakan jika ada pertanyaan masuk untuk dibacakan oleh admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk pertanyaan saat ini belum masuk. Mungkin nanti setelah dibacakan Ustaz dari handphone Ustaz pertanyaan akan ada yang masuk. Syukran jazakumullah. Baik, ada pertanyaan, kalau Ustaz, kalau ada jenazah yang waktu meninggalnya bertepatan dengan waktu yang terlarang seperti sesudah subuh, apakah boleh mensolatkan di waktu tersebut? Ya, ini di antara hal-hal yang dibolehkan oleh ulama, itu disebut dengan salatul zatul uzur, salatul a'dar, salat-salat yang kena uzur karena ada mayat. Tapi dianjurkan yang memang menguburkan mayat ini secepatnya. Dan dianjurkan tidak pas pada waktu telang tersebut. Tapi waktu yang luang yang direkomendasi yang pas, yang sangat diharamkan itu adalah pas matahari mau terbenam, dan pas matahari mau terbit, dan pas matahari lagi saat pas-pasnya di apa pertengahan langit itu. Nanti tunggu sebentar aja, kan begitu maksudnya. Kalau pagi kan nunggu sampai matahari terbit sudah gampang disolatkan ya. Dan juga mungkin untuk persiapkan menguburkannya. Dan kalau matahari pas sudah mau terbenam banget, itu lebih baiknya dikuburkan setelah maghrib saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu ya. Apakah seorang wanita masih wajib melakukan sholat ketika sedang mengalami kontraksi persalinan dan apakah darah yang keluar sebelum anak lahir sudah terhitung darah nipis? Ya, menurut fatwa Syekh Utsaimin dan beberapa ulama, jika pada saat-saat sudah melahirkan keluar darah itu sudah dihitung sebagai darah nipas. Ini sudah dalam proses melahirkan. Itu sudah dihitung darah nipas, maka dia tidak wajib sholat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau memang lahirnya masih lama, umpamanya hari ini keluar darah, ya, tetapi belum kontradiksi yang mendekati kelahiran, maka itu belum dianggap sebagai darah nifas, tapi darah istihadhah. Tapi kalau memang waktunya sudah memang melahirkan, sudah memang itu adalah tanda-tanda melahirkan, maka itu sudah dianggap sebagai darah nifas. Bolehkah mendoakan mayat saat sholat jenazah dengan doa selain bahasa Arab? Wallahu a'lam, yang usahakan saja hafal doa yang bahasa Arab. kalau di luar sholat tentu boleh melafalkan dengan doa dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam sholat itu adalah ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah, tidak boleh dengan bahasa Indonesia ketika dalam sholat. Kecuali yang dikucikan oleh sebagian ulama adalah ketika saat sujud dalam sholat fardu, ya. Itu. Tapi sholat jenazah, wallahualam, adalah bacaannya adalah dengan berbahasa Arab ketika. Dan karena ini adalah sholat jenazah. Dan doa juga tidak panjang-panjang. Kalau selesai sholat, nanti boleh doakan dalam bahasa Indonesia atau ketika saat mendoakan di setelah dikuburkan. Bolehkah mengubur mayat di malam hari? Boleh saja. Mengubur mayat di malam hari boleh. Bolehkah mengubur jenazah dengan menggunakan peti mati? Nah, ini antara ulama menjelaskan. Jika uzurnya, karena tidak mungkin ketempamannya kendala air, ketempamannya kusti tanah, segala macamnya, atau penyakit, seperti kondisi yang kemarin COVID, sebagian ulama membolehkan hal seperti itu. Baik. Apa hukum bersihkan kuburan dari ilalang, rumputan liar, pepohonan liar? Ya, disyaratkan bisa kubur harus dibersihkan. Bersihkan biar bisa orang ziarah kubur. Ya, kuburan itu juga dibersihkan. Dan juga untuk agar tidak terinjak, agar tidak di, apa namanya, terjadi, apa namanya, perlakuan yang tidak baik kepada kubur tersebut, mungkin akan diinjak-injak oleh binatang, ternak, segala macam. Maka perlu itu dibersihkan dan di, kalau bisa dipagar biar atau dihalangi agar tidak binatang ternak tidak masuk ke dalam area perkuburan. Azan di kuburan setelah menguburkan jenazah sebelumnya, apakah ini ada tuntutannya? Tidak ada. Rasulullah tidak pernah menganjurkan azan karena azan itu hanya disyaratkan untuk sholat, ya, panggilan sholat. Dan tidak ada dari antara sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam sekian banyak sahabat yang meninggal juga di masa Rasulullah maupun setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat pun tidak pernah melakukan hal ini di saat-saat ada di antara mereka meninggal. Baik. Apa hukum mencampurkan, menggabungkan kuburan ini, kuburan muslim dengan non-muslim? Ini tidak boleh. Tetapi kalau umpamanya ada pekuburan yang disediakan oleh negara, maka hendaknya diatur sebelah kiri umpamanya untuk non-muslim saja, dan ini sebelah kanan untuk orang muslim saja. Harus pisahkan. Orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa seperti berzina, bunuh diri, apakah jenazahnya harus disolatkan? Iya. Karena tidak dikafirkan. Maka dia tetap dimandikan, maka dia tetap dikafani, maka dia disolatkan di kubur-kubur kaum muslimin. Namun, ya, para ulama memberikan aturan ataupun tuntunan, jika maka orang-orang yang mulia tidak perlu ikut menyolatkan seperti orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar yang nyata ini, di orang bunuh diri. Tujuannya para ulama menjelaskan agar perbuatan itu membuat orang lain tidak meniru, agar untuk memperingatkan bagi orang lain. Sehingga yang menyolatkannya adalah orang-orang biasa saja, tidak perlu orang-orang yang mulia di tengah masyarakat, ya, untuk menyolatkan orang-orang pelaku dosa besar yang mati dalam saat melakukan dosa besar tersebut. Setelah selesai dari sholat jenazah, ada yang melakukan doa berjamaah, apakah ini ada tuntunan? Doa setelah sholat jenazah tidak ada tuntunan berdoa lagi. Dan sholat itu kan doa. Ya, makanya doanya dalam bentuk sholat tadi. Tidak ada doa bagaimanapun saja. Atau waktu saat selesai dikuburkan, Rasulullah juga tidak memimpin sahabat untuk berdoa. Tapi Rasulullah menyuruh semua sahabat untuk berdoa. Ya, ini tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Bahkan kita tahu kalau doa Rasulullah itu adalah doa yang makbul, kan? Tapi Rasulullah dalam banyak momen juga tidak pernah memimpin doa, kecuali dalam khutbah Jumat, punya itu, Idul Fitri. Tapi di luar itu Rasulullah selesai sholat, kemudian ketika sholat jenazah ataupun selesai menguburkan mayat, beliau menyuruh orang-orang untuk berdoa dan mengampunan, bukan beliau pimpin. Jika kita lagi posisi tidak berdiri, lalu ada jenazah lewat, apakah disyaratkan untuk berdiri dan berangkat menghadap jenazah? Walau alam, anda tidak tahu tentang soal ini, ya, menunjukkan berdiri atau tidak berdiri saat jenazah lewat. Bolehkah mengucapkan kalimat istirja ketika orang kafir meninggal dunia? Ketika orang kafir meninggal dunia, kita tidak disyaratkan mengucapkan doa untuk mereka. Ya. Bolehkah ziarah kubur ke makam orang kafir? Ziarah ke makam kubur orang kafir berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW, kita menziarahi ibu kandungnya, untuk ziarah dalam tidak mendoakan mereka dibolehkan hanya sekadar tujuan untuk mengingat apa namanya kematian. Ya. Tidak antara yang sebuah hukum oleh para ulama. Apakah ada tuntunan tabur bunga setelah penguburan jenazah dan saat ziarah kubur? Tidak ada. Yang ada diajarkan Rasulullah SAW karena ziarah kubur adalah mendoakan mereka dalam kubur tersebut. Ya. Bahkan menurut penjelasan dari sebagian tokoh-tokoh agama yang lain, itu adalah sebetulnya campuran dari ajaran agama lain yang masuk ke dalam Islam. Itu menabur bunga tersebut. Mereka menganggap wangi bunga itu naik ke alam nirwana. Nah, itu sebetulnya bukan dari ajaran Islam. Ya. Jadi yang kalau kita ziarah kubur, mendoakan orang dalam kubur tersebut. Walaupun dibawakan tontonan bunga, kalau tidak ucapkan doa, tidak ada gunanya. Hanya doa yang bermanfaat. Bagaimana hukum mengirim karang bunga dengan sebagai tanda duka cita kepada orang ahli kubur yang beragama Islam atau non-Muslim? Allahu a'lam, ini adalah budaya-budaya dari non-Muslim. Ya, seorang Muslim ketika dia mendengar suaranya meninggal, bukan dengan cara bentuk mengirim karang bunga, tapi mengirimkan doa. Ya. Bagaimana pakaian berwarna hitam serta mengkhususkannya pada saat melayat itu bagaimana Ustaz? Apakah ada tuntunannya? Allahu a'lam, saya tidak mendapatkan penjelasan tentang ini atau belum. Yang enggak ingat ada penjelasan di sini khusus pakaian bersidi itu adalah warna hitam. Kalau Anda belum dapat mendapatkan penjelasan masalah ini. Adanya dianjurkan ketika ada orang meninggal harus dianjurkan memakai pakaian hitam. Itu tidak ada anjurannya. Tetapi kalau umpamanya sebagai budaya saja tidak dikait-kaitkan, ya. Tapi kalau sudah melazimkan jatuh kepada suatu khurafat yang lain menganggap kalau sedih harus dilambangkan dengan begini dan seterusnya. Nah, bahwa warna hitam lambang kesedihan. Tidak. Banyak orang kalau di luar sana, di bagian Arab sana, pakaian wanita sehari-hari banyak yang hitam, ya kan? Apakah itu dianggap mereka lagi sedang berduka? Juga tidak, kan? Jadi sebetulnya tidak ada warna khusus untuk melambangkan kesedihan itu. Tidak ada. Tentang larangan berjalan memakai sandal di kuburan, apakah boleh dilepas saat masuk di daerah kuburan? Ya, saat masuk gerbang kuburan kita sudah menanggalkan sandal kita dan kita pegang bawa sandal kita. Ya, jalan berjalan di antara kubur. Sudah masuk ke area perkuburan. Tetap waktu takziah bila harus keluar kota untuk bertakziah, berapa harikah waktu yang dibolehkan untuk bertakziah bukan untuk tahlilan sebagainya? Para ulama tidak menjelaskan waktu untuk takziah itu. Sebagian ulama kalau yang saya baca dalam penjelasan di tuntunan mazhab Syafi'i adalah setelah mayat dikubur itu tidak disyariatkan lagi kita untuk bertakziah, tapi boleh mengunjungi dalam rangka hanya untuk menghibur keluarga tersebut atau dengan istilahnya. Tidak disebut lagi takziah kalau mayat sudah dikuburkan, itu sebagian ulama mengharuskan demikian. Dan takziah menurut sebagian ulama tidak mesti datang ke rumah si mayat, tapi boleh saja ketika sesama teman di kantor datang ke mejanya lalu mengucapkan belasungkawa begitu. Jadi tidak mesti mendatangi ke rumahnya. Ya. Belasungkawa itu ketemu dimanapun saja bisa mengucapkan kepada orang tersebut. Ini yang dapat penjelasan dijelaskan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan 3 hari saja, ya Allahu a'lam, ya tentang waktu takziah ini yang kita pahami hanya waktu pengembalikan kepada uruf saja, tidak ada waktu tertentu lah. Kalau kita umpamanya pagi tadi saudara kita ini dapat musibah, sore hari kita baru dapat berita lalu kita datangi, itu tidak masalah. Kita datangi, ya, dengan membawa hal-hal yang membahagiakan dia atau makanan, hadiah buat dia, tidak bermasalah. Ada yang menentukan 3 hari, ada yang menentukan saja kembali kepada uruf. Sebetulnya takziah tadi dianjurkan sesuai dengan informasi yang dia terima saat dia mendapat berita saudara mendapat musibah. Barangkali dikembalikan ke situ. Ya, lebih tepat dikembalikan ke situ. Saat dia mendapat berita. Kalau dia sudah mendapat berita, sudah 5 hari yang lalu, baru seberapa hari berikutnya baru pergi. Itu sudah agak menghilangkan, apalagi harinya sudah sangat jauh. Itu marah kalau kita datang kadang-kadang malah mengingatkan kesedihan atas kehilangan dari anggota keluarga mereka. Artinya, menurut pendapat ulama ada, lakukan sesegera mungkin dan tidak juga waktunya melebar sampai setelah berapa pekan pemainnya. Penguburan jenazah di kuburan umum di kota-kota besar sekarang bayar karena lahan terbatas, dan kalau jenazah tidak punya KTP sana tidak boleh dikubur di kuburan tersebut. Bagaimana demikian? Ya, ini yang perlu di mungkin dipahami oleh setiap kaum muslimin bahwa memberi lahan perkuburan bagi saudaranya yang meninggal itu adalah kewajiban fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka sebetulnya seseorang yang meninggal di wilayah manapun saja, maka dia tidak boleh tolak mayatnya walaupun dia tidak penduduk di sana. Atas keterbatasan tersebut, jika dibayar, dibayar. Itu salah satu pengurusan mungkin untuk operasional dari penjagaan dan pembersihan kuburan tersebut. Maka jika membayar, tentu kewajiban semua kaum muslimin kalau si mayat tidak punya harta untuk berpatungan memberikan kelonggaran kepada saudaranya yang meninggal tersebut. Bolehkah memandikan mayat pasien COVID wanita sedang petugas yang laki-laki? Tidak boleh. Yang memandikan harus perempuan juga. Harus perempuan juga. Karena kalau memandikan COVID, kan tidak boleh menyentuh. Kan? Karena ini juga banyak perkenaan dengan hukum-hukum seperti ini. Bagaimana cara memandikan orang pasien yang kena COVID kalau memang dia sudah meninggal, masih ada virusnya. Kan ini juga menjadi bahan perdebatan. Menurut orang kalau sudah ini yang sudah tidak mati dan virusnya juga ikut mati. Ala kulli hal, ini dikembalikan kepada orang yang tahu tentang medis. Jika hal itu memang diindikasi menularkan lagi, maka diusahakan yang petugas memandikannya tidak laki-laki. Jika mayatnya perempuan tentu. Ustaz, ketika hendak mengantar jenazah ke kuburan, biasanya ada sambutan pidato memiliki keluarga jenazah, apa hal itu demikian diperlukan. Ini barangkali kembali kepada adat istiadat masyarakat saja. Barangkali untuk sebagai permohonan maaf dari keluarga kepada tetangga, kepada kerabat, dan juga mengumumkan bahwa sang ahli waris bertanggung jawab atas segala hutang piutang. Ini hal ini insya Allah tidak mengapa, hanya sekedar pemberitahuan, tapi juga jangan sampai memakan waktu agak 20 menit. Cukup 5 menit saja beritahu, kami mohon maaf atas keluarga kami yang meninggal ini, dan kami mohon jika ada di antara tetangga ataupun masyarakat yang memiliki piutang dengan yang si mayat, maka kami para keluarga siap membayarnya. Ya, dan kami mohon maaf atas segala kekhilafan yang meninggal si mayat atas selama hidupnya. Itu barangkali mukadimah yang sederhana saja. Itu barangkali kembali kepada urus saja. Walaupun itu tidak ada kaitan dengan ritual ataupun dalam rangkaian pelaksanaan jenazah itu sendiri. Tidak diharuskan, tidak mengharuskan. Ya. Tidak juga diharuskan itu dilakukan. Baik. Selesai sudah pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui chat, melalui WA. Ada satu pertanyaan, Ustaz, dari kolom Q&A. Anda bacakan ya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah penguburan mayat ditunda sampai keluarganya kumpul? Bolehnya ditunda sampai berapa lama ya, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Yang jelas tadi sudah kita jelas, hukum menunda penguburan mayat itu suatu hal yang tidak dianjurkan dalam Islam. Bahkan lebih cepat itu lebih baik untuk dikuburkan. Ya. Adapun waktu penungguan itu berapa? Tentu yang wajar saja. Umpamanya mayat wafat di malam hari, ya, atau di pagi hari ditunggu sampai sore, keluarga datang dari kota bisa. Tapi kalau ditunggu 2 hari, 3 hari, itu suatu hal di luar kewajaran. Dan kewajaran, dan itu sudah juga akan mengganggu masyarakat sekitar. Mungkin saja mayat itu akan berubah, baunya segala macam. Dan intinya ini dikembalikan kepada hukum syar'i saja. Jadi keluarga yang tidak mungkin datang secepatnya sudah dikuburkan saja, itu lebih afdol. Karena pun kedatangan dia itu pun tidak membawa efek apa-apa sebenarnya. Hanya sekadar ingin melihat, apalagi dia sudah meninggal. Ini sebetulnya perasaan-perasaan yang harus kita kendalikan saat mendapat musibah tersebut. Tapi kalau hanya sewajarnya saja, pagi sampai sore, itu hal-hal yang masih wajar. Tapi kalau sampai 1 hari, 2 hari, 1 hari, 1 malam juga menunggu, ini sudah kelamaan mayat di rumah. Ini sudah hal yang tidak wajar. Maka para ulama mengatakan, menentukan juga waktu-waktu itu. Hanya dengan kewajaran waktu saja yang dibolehkan sebagai ulama. Dan itu bukan keutamaan. Dan tidak ada anjuran keutamaan ya bagi seseorang yang meninggal agar apa namanya dia harus itu guru keluarga Quran lain, tidak. Hanya ini masalah perasaan dari keluarga saja ya, maka ulama sebagian memberikan apa namanya kemudahan dari sisi ini untuk juga tidak menutup secara apa namanya tegas untuk tidak ditunggu. Tapi kalau menunggu itu hanya dalam waktu yang sebatas yang sewajarnya, itu di antara hal yang diboleh para ulama. Tidak berlebihan sampai 2 hari, umpamanya ya. 2 hari 2 malam, 1 hari 1 malam itu sudah kelamaan. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik, Ustaz, untuk pertanyaan semua telah dibacakan. Ustaz, untuk Kamis pekan depan, apakah kita masih membahas masuk ke kitab zakat? Tergantung bagian para jamaah gimana, apakah kita tunda aja sampai selesai Ramadan atau bagaimana? Padahal Ustaz, Ramadan masuk di tanggal 13 ya Ustaz? Kemungkinan. Baik. Ana ngikut, kami mengikuti apa saran dari Ustaz aja. Mungkin afdalnya adalah kita berhenti di tempat yang aman dulu. Ya, ini adalah sudah pas ya, di sini dulu kita cukupkan. Baik, insyaallah Ustaz. Jika kita masih sehat dan ada kesempatan, kita akan lanjut insyaallah pada kitab zakat pada jumpa kita setelah Ramadan, dan semoga kita dalam Ramadan dapat memanfaatkan waktu semaksimalnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kepada Masker Ustaz untuk baik, terima kasih untuk kehadirannya pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.